saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Sahabat Isma Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Islam berjaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersikap lemah lembut terhadap non-muslim. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Islam jaya lemah lembut, mungkin wajar ya. Mungkin wajar karena ingin menyampaikan dan ingin mengambil hati, masih wajar. Tetapi di saat Islam jaya pun Nabi tetap memiliki sifat lemah lembut. Bahkan sikap lemah lembut ini tidak hanya ditunjukkan kepada sesama muslim, juga ditunjukkan kepada non-muslim. Meskipun mereka terus bersikap buruk kepada beliau, meskipun orang-orang kafir memiliki sikap buruk terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tetap bersikap lemah lembut kepada mereka. Dan ini susah-susah, gampang-gampang susah menampilkan sikap lemah lembut terhadap orang yang berbuat buruk terhadap kita. Itu susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Namun demikian, meskipun dia adalah gampang-gampang susah, susah-susah gampang, namun pahalanya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkelompokkan orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, mudah menahan diri, tidak emosi, itu adalah mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi. Ya wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap takwanya? Ayat berikutnya, walladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra, orang yang berinfak baik dalam keadaan butuh atau lapang. Wal kadhiminal ghaidnan amarah wal 'afina 'an-nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini ternyata orang yang mampu menahan amarah meskipun dimusuhi tapi tetap bisa menampilkan kebaikan, itu dikelompokkan pada ciri orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau itu dimunculkan dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai pahalanya langsung dijanjikan oleh Allah, yaitu surga yang luasnya langit dan bumi. Jadi mudah memaafkan, menahan amarah, ini kalau boleh dibilang susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Karena memang agak berat ya, berat. Sebenarnya mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mudah? Banyak yang bisa melakukan itu. Kenapa dia bisa melakukan itu? Ya tentunya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menolongnya? Karena dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tingkatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap doa yang muncul dalam dirinya diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sikap lemah lembut yang ditampilkan oleh Nabi tidak hanya kepada orang muslim tapi juga non muslim. Tidak hanya di saat Islam sebelum jaya, sampai Islam ketika jaya pun tetap menampilkan kelembutan ini. Aisyah radhiyallahu anha mengkisahkan bahwa ada orang-orang Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan salam, tetapi salamnya tidak sebagaimana salam yang diajarkan oleh Nabi. Berbeda ya. Kalau salam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah assalamu, ada kalimat itu ya, assalamu alaikum, artinya adalah keselamatan. Assalamu ya, assalamu, assalamu alaikum, keselamatan bagi kalian. Nah, orang Yahudi ini yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan itu, tidak mengucapkan salam sebagaimana salam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu salam yang bagaimana yang diucapkan oleh orang Yahudi ini? orang Yahudi mengatakan assalamu alaikum. Kalau salam yang diajarkan oleh Nabi kan assalamu, ada lamnya ya, assalamu. Tapi orang Yahudi enggak, assalamu alaikum, assalamu, assalamu dengan diganti dengan assalamu. Kalau assalamu artinya adalah keselamatan, sedangkan kalau dibaca assalamu sebagaimana salam yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi ini, artinya adalah semoga kebinasaan menimpa kalian. Sebegitu jahatnya orang-orang Yahudi, sampai-sampai kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW mendoakan keburukan, semoga kebinasaan kepadamu. Masya Allah ya. Assalamu diganti menjadi assamu. Memang pekerjaan orang-orang Yahudi seperti itu, sebagaimana yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu ya. Jadi sudah hal yang biasa mereka merubah-rubah hal-hal seperti itu. Nah, kemudian salam yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi yang diucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum dibalas oleh Aisyah. Aisyah pun membalas, begitu juga atas kalian, kalian juga semoga binasa. Jadi orang Yahudi mengucapkan kepada Nabi semoga kebinasaan menimpa kalian, dijawab oleh Aisyah. Bukan Nabi yang menjawab, tapi Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, membalas ucapannya, begitu juga atas kalian, semoga kebinasaan menimpa kalian. Jadi doa keburukan dibalas dengan keburukan. Mudah-mudahan Allah melaknati dan memurkai kalian. Oh, ditambah lagi, tidak hanya begitu juga atas kalian, mudah-mudahan Allah melaknati dan memurkai kalian. Dan mudah-mudahan Allah melaknati dan memurkai. Dan ini sebagaimana surat Al-Fatihah itu kan. Jadi mereka, jalan mereka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, apa yang terjadi sahabat Ismail Radio yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala mendengar balasan yang demikian ini, yaitu Nabi SAW ketika mendengar balasan Aisyah seperti itu, maka beliau pun menegur istrinya, menegur Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana tegurannya? Mahlan ya Aisyatu, alaiki birrifqi wa iyyaki wal unfa wal fuhsya. Mahlan ya Aisyatu, tenanglah hai Aisyah, tenangkan dirimu, tenang. Alaiki birrifqi, hendaklah kamu Aisyah bersikap lembut. Birrifqi, rifqi, lemah lembut, berlembutlah. Wa iyyaki wal unfa wal fuhsya, janganlah bersikap kotor, kasar. Jauhilah ucapan kotor. Ini Nabi SAW langsung menegur Aisyah yang membalas gitu ya. Dan apa yang terjadi lagi? Begitu Aisyah ditegur oleh Nabi SAW, beliau pun membalas lagi. Lalu dengan mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar ucapan mereka? Apa ucapannya? Salam, tetapi artinya kebinasaan. Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, apakah kamu tidak mendengar apa yang kukatakan? Aku sudah menjawab ucapan salam mereka. Doaku atas mereka akan dikabulkan, sedangkan doa mereka terhadapku tidak akan dikabulkan. Ini. Jadi doa orang Yahudi yang mengatakan assalamu alaikum kepada Rasulullah SAW itu tidak mungkin dikabul. Tapi doa Nabi kepada mereka dikabul. Dan ini termasuk sifat lemah lembut Nabi SAW. Kalau kita punya teman yang dihina, hajar saja, ya, bantai saja, ya, hajar saja, cari kesalahannya, cari aibnya dan lain sebagainya. Ini na'udzubillah min dzalik, la haula wala quwata illa billah. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Khairul Yamin Hafizahullah dengan judul Kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihatku untukmu.